Ini masih kita pada pembahasan tentang huruf-huruf khafad ataupun huruf-huruf jar. Kemarin terakhir kita berhenti pada pembahasan tentang rubba. Telah dijelaskan bahwasanya di antara huruf-huruf jar ada yang dia khusus atau dikhususkan untuk isim-isim yang nakirah ghaliban pada umumnya, yaitu rubba, seperti rubba rajulin fiddari. Ya, dan telah disebutkan pula bahwasanya rubba terkadang masuk kepada dhamir ghaib menetapi mufrad muzakkar, dan juga membutuhkan tafsir berupa tamyiz setelahnya yang mencocoki secara makna dengan dhamir tersebut, seperti rubbahu ya fityah, rubbahu fityatan da'autu ila ma yurithul majda ta'iban fajabu. وقد تحذف ربا ويبقى عملها بعد الواو كقوله وليل كموج البحر أرخص دوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. Dan terkadang dibuang ruba dan masih tersisa amalannya, yaitu setelah wawu. Terkadang dibuang ruba dan masih menyisakan amalannya setelah wawu, seperti ucapannya seorang penyair, walailin kamaujil bahri arkhasudulah. Terkadang ada satu malam yang seperti maujil bahar, ombak di lautan, arkhasudulah, yang menjulurkan tirai kegelapannya kepadaku, bi anwa'il humumi liyabtaliya, dengan beragam kesedihan-kesedihan, kedugaan-kedugaan, liyabtaliya, untuk mengujiku. Di sini walailin syahidnya. Ya. Walailin, di mana di situ lail dijarkan dengan ruba al-mahdhufah, dengan ruba yang dibuang setelah wawu. I'rabnya walailin al-wawu wa ruba lailin mubtada. Lihat, lailin mubtada ya, karena telah disebutkan bahwa saya ruba adalah apa? Al-harf asy-syabib az-zaid. Huruf yang menyerupai huruf tambahan. Dia separohnya menyerupai huruf asli, separohnya mirip huruf tambahan. Maka isim yang datang setelahnya di i'rab sebagai mubtada tidak mempengaruhi i'rab secara mahalnya. Lail mubtada marfu'. Lail adalah mubtada marfu' bi dhammah muqaddarah, tapi rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Ala akhirih, di atas akhirnya. Kok enggak muncul dhammahnya, yang muncul kasrah walailin. Ya. Mana min dhuhuriha ishtighalul mahal bil harakati allati iqtadathha rubba al-mahdhufah ma baqa'i 'amaliha. Yang menghalangi munculnya dhammah pada lail adalah sibuknya tempat dengan harokat yang dituntut oleh rubba yang dibuang tapi tetap beramal. Nah, itu sibuk dengan adanya rubba yang dibuang tapi tetap beramal, itu yang menghalangi rafa dhamma pada lail, adanya rubba yang dibuang dan tetap beramal setelah wawu. Jadi i'rabnya demikian, mana min dhuhur ya ishtighalul mahal bil harakati allati iqtadathha rubba. Kamaujin jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf, dia terkait dengan sesuatu yang mahdhuf. Ya, sifat bagi lail, sifat bagi lail. Karena dia jar majrur datang setelah yang nakirah lail, dan sudah kita jelaskan bahwasanya seringkali ruba apabila masuk kepada isim yang zahir itu disifati, ya kan, lailin kamaujil bahar, sehingga terjemahannya ada sebuah malam, terkadang ada satu malam yang seperti maujil bahar, ombak di lautan. Kemudian mauj mudhaf, bahar mudhaf ilai, arkha fi'lul madhi wa fa'il mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa, ya'ud ila al-lail, kembali kepada al-lail, fa'ilnya arkha kembali kepada al-lail, sudul maf'ulun bih walha mudhafun ilaih. Kemudian jumlah arkha wa fa'iluhu wa maf'uluhu fi mahalli rafin khabarul mubtada, khabarul mubtada al-majrur lafzan birubba al-mahdhufah. Jadi jumlah arkha sudulahu dan seterusnya, jumlah fi'liyah fi mahal rafin khabar, khabar dari mubtada lail telah kita lewatkan bahwa lail mubtada, ya, marfu, meskipun tanda rafa'nya, dhammahnya tidak bisa muncul karena sibuk ya dengan harokat yang dituntut oleh rubba. Makna basyirin adalah maujul bahar ataupun rubba lailin, terkadang ada satu malam yushbihu dhulamuhu lihaulihi wa su'ubatihi wa nakadihi wa nakadati amrihi maujul bahar, terkadang ada satu malam yang kegelapannya yushbihu dhulamuhu lihaulihi ataupun kegelapannya dan juga kesulitannya, kengeriannya itu menyerupai maujil bahar, ombak di lautan, dalam hal tebal dan gelapnya. Terkadang jadi beliau menyair menyerupakan malam yang beliau dapati seperti kegelapan yang ada di laut, yaitu menyerupakan apa yang dialami dari kesedihannya, ya, kedukaannya, kegundahannya, dan beragam kesulitan yang dihadapinya dengan kondisi malam, ya, di lautan. Wa ba'dal fa katsiran, dan dibuang rubba dan masih tersisa amalannya setelah fa katsiran, ini banyak terjadi seperti ucapan penyair famithliki hubla qad taraktu wa murdhi'i, famithliki hubla qad taraktu wa murdhi'i, semisalmu, famithliki semisal mewahi seorang wanita, hubla orang yang hamil, qad taraktu sungguh telah aku datang di malam hari, wa murdhi'i bahkan yang menyusui dan juga yang menyusui. Di sini syahidnya jelas famithliki, ya, famithliki, di mana dibuang di situ huruf jarnya yaitu rubba, dan tetap disisakan amalannya, tetap dia diamalkan setelah fa. Dan di sana ada sisi atau beberapa sisi i'rab pada misal. Kita baca i'rabnya. Fa harfu naib, harfun naibun an rubba. Jadi fa mislik, fa-nya huruf pengganti dari rubba. Misal, ya. Misal diriwayatkan lafaz misal itu mansub. Kalau mansub maka dia sebagai maful dari taraktu, maful muqaddam dari taraktu. Dan diriwayatkan juga dengan mahfud famithliki. Ya. Kalau dinasobkan berarti sebagai apa? Sebagai maful dari taraktu. Kalau dijarkan famithliki maka dia sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada. Kenapa mubtada kok di kasrah famithlik? Karena tadi kemasukan rubba. Sibuk dia dengan harokat yang dituntut oleh rubba. Ya, terkadang gitu kan. Famithliki terkadang, semisalmu. Ya. Hubla. Hamil. Qad taraktu, saya datang di malam hari. Wa murdi'i, dan murdi' seorang yang sedang menyusui. Ya. Kemudian taraktu i'rabnya jelas ini ya, fi'lun wa fa'il. Taraka fi'lun madin mabni 'ala sukun. Ittisalihi bi dhamiri raf'il mutaharrik at-ta' dhamir mutasil mabni 'ala adhom fi mahalli raf'in fa'il. Hubla badal dari mislik. Hubla badal dari mislik, atau juga bisa di'rab hubla sebagai na'at sifat dari apa? Mislik. Qad harfu tahqiq. Ya, taraktu tadi sudah ya. Murdi' itu ma'tuf ala hubla. Ma'tuf ala al-majrur, majrur mithluh. Kalau misalkan famithlak mansub ya, dia murdi' ikut mansub. Jadi si penyair jahili sedang mensifati kebagusan pergaulannya dengan istrinya dan kejantanannya. Hamithliki hubla qad taraktu wa murdi'i. Jelas ini ya, setelah fa. Kemudian wa ba'da bal, dan juga datang rubba dalam kondisi dibuang tapi tetap beramal setelah bal. Qalilan, tapi ini sedikit. Kaqaulihi, seperti ucapan penyair, bal mahmahin qata'tu ba'da mahmahin. Bahkan padang sahara demi padang sahara aku lintasi, aku lalui. Ini menggambarkan kehebatan dirinya, kekuatan dirinya untuk bisa melalui, menempuh ya padang sahara. Ya Rabnya, ataupun yang perlu kita ketahui di sini syahidnya, yaitu balmahmahin di kasroh. Ya, balmahmahin dijarkan dengan rubah yang dibuang setelah bal. Ya, dibuang dia tapi tetap beramal. Ya Rabnya, bal harfu atfin, huruf atof. Dal ala idrob, yang menunjukkan kepada mana idrob. Dan idrob banyak macamnya. Banyak macamnya. Ya. Sering diterjemahkan bahkan. Nanti insya Allah di tempatnya mungkin. Rinciannya. Mahmahin. I'rabnya. Di sini disebutkan mahmahin maf'ulun bih liqata'tu. Iya. Maf'ulun bih bagi qata'tu al-ati yang akan datang. Mal mahmahin qata'tu. Mansub dengan fathah muqaddarah ala akhirih. Jadi dia maf'ul. Ya, mansub. Kok mansub dijarkan sih? Bal mahmahin qata'tu, bukan bal mahmahan. Jadi mahmahin itu irabnya maf'ulun bih. Maf'ul dari atau maf'ul muqaddam dari qata'tu yang setelahnya. Mansub dengan fathah muqaddarah. Fathahnya muqaddarah. Ala akhirihi. Mana min duhuriha, yang menghalangi munculnya fathah adalah tadi. Ishtighalul mahal bil harakatil lati taqtadiha rubba. Sibuknya tempat dengan harokat yang dituntut oleh rubba yang dibuang. Jadi rubba dibuang tapi tetap beramal. Sudah paham ya? Bal mahmain qata'tu. Jadi mahmain itu maf'ulun bih. Mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah. Mana' min zuhuriha ishtighalul mahal bil harakah allati taqtadhiha ruba al-mahdhufah. Kalau tadi wa alamatu raf'ihi ya, karena sebagai mubtada. Kalau di sini wa alamatu nasbihi, karena sebagai maf'ul. Kemudian ba'da dzarfu zaman. Dzarfu zaman mansub wa alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf. Dan muta'aliknya dengan fi'il yang sebelumnya, qata'a, yaitu amilnya. Kemudian mahmahin yang kedua, yaitu mudhafun ilaihi majrur bil kasrah adh-dhahirah. Nah, jelas ini ya. Maknanya, rubba mafazatin tawilatin qata'tuha ba'da mafazah. Terkadang, mafazah tawilah, padang sahara yang sangat luas, sangat panjang, aku lalui satu demi satu. Ya. Sahara disebut dengan mafazah, itu diambil dari kata al-fawz, keselamatan, untuk tafa'ul, untuk harapan, optimis, untuk seseorang bisa selamat. Seperti seorang yang tersengat ular yang berbisa disebut dengan salim. Dalam rangka apa? Tafa'ul. Juga padang sahara disebut dengan mafazah. Kita al-fawz, selamatan. Untuk tafa'ul, agar seorang yang dia terjatuh ataupun terjebak pada padang sahara bisa selamat keluar darinya. Wa bidunihinna aqallu kaqaulih. Dan tanpa wawu dibuangnya rubba, kemudian tetap beramal tanpa sebelumnya didahului oleh wawu ataupun fa ataupun bal, itu sedikit. Ya. Sudah paham ini? Wabidunihin akol. Tanpa wawu, tanpa fa, dan tanpa bal. Ruba dibuang. Dan tetap beramal. Itu apa? Lebih sedikit lagi. Seperti rosmidarin. Waqoftu fi tolalih. Ya, rosmidar. Dari itu rumah. Rosem adalah asar. Jejak-jejak rumah. Yang sudah hancur. Seperti debunya, pasirnya, atau bebatuannya yang sudah menempel di tanah. Rosmidarin, terkadang rosmidarin ada jejak-jejak rumah. Waqaftu fi talali, saya berdiri di puing-puingnya. Di sini syahidnya adalah rosmi dar, di mana rosmi dijarkan dengan rubah yang dibuang dalam kondisi tidak didahului sebelumnya oleh wawu, tidak pula oleh fa, tidak pula oleh bal. I'rabnya rasa mubtada marfu' ya bi dhammah muqaddarah ala akhirih, dengan dhammah yang ditakdirkan di atas akhirnya. Mana' min dhuhriya, ya seperti biasa yang menghalangi munculnya dhammah adalah apa? Ishtighalul mahal bil harakah allati taqtadhiha rubba, sibuknya tempat dengan harakat yang dituntut oleh rubba. Rubba menuntut kasrah setelahnya. Ya, meskipun rubahnya enggak ada tetap dia beramal. Ya, mubtada mudhaf dari mudhaf ilaih. Kemudian jumlah fi'liyah setelahnya waqaftu fi talali. Antum mirab satu demi satu, setelah itu jumlah fi'liyah fi mahalli rafin khabar. Khabar. Atau di sana jangan ada khabarnya. Kalau seandainya ada kelanjutan bait syair ini berarti waqaftu fi talali sebagai sifatnya rasmi. Oh iya, ada kelanjutannya. Rasmu dar waqaftu fi talali kitu aqdil hayata min jalalih. Berarti waqaftu fi talali sifat dengan khabar. Ya, jumlah fi'liyah waqaftu itu sifat dari rasmi, karena sudah kita lewatkan kaidahnya ya. Kalau ada isim rubba yang nakira maka disifati, itu umumnya. Maka waqaftu fi talali jumlah fi'liyah pada mahalnya jar, pada mahalnya apa? Rafa, sebagai sifat dari rasm. Ya. Rasm mubtada. Khabarnya adalah kitu, itu ada. Kitu aqdi al-hayata min jalali, hampir-hampir aku menghabiskan kehidupanku, hampir-hampir aku mati. Min jalali, karena kemuliaannya. Jelas ya maknanya ya. Terkadang ada sisa-sisa rumah, ya mungkin rumah peninggalan kekasih si penyair ini. Biasanya syair jahili. Ya waqaftu fi talali, saya berdiri di puing-puingnya. Kitu min ajli, hampir-hampir karenanya aku mati. Min azimi amrihi fi aini, karena besarnya ya urusan ini di mataku. Ya. Nah itu. Dan terkadang boleh dibuang huruf jar. Huruf jar terkadang boleh dibuang. Tadi kan disebutkan bahwasanya terkadang dibuang rubah. Dan rubah termasuk huruf jar. Sekarang bagaimana dengan huruf jar yang lain? Boleh gak dibuang? Tetap beramal. Gitu. Terkadang ada. Seperti pada konteks jawaban dari pertanyaan yang di dalamnya ada huruf jarnya. Seperti ada orang yang bertanya kepadamu. Awa bi khairin asbahta? Awa bi khairin asbahta? Apakah dalam keadaan baik kamu di pagi hari ini? Awa bi khairin asbahta? Maka kau jawab khairin. Boleh itu. Karena sudah terwakili dalam apa? Dalam soal, dalam pertanyaan. Awa bi khairin asbahta? Lalu jawab khairin. Maksudnya bi khairin. Tapi kalau sebelumnya tidak ada, ya huruf jar pada soal tadi maka tidak boleh. Berikan fahaluk, misalkan antum khairin, nggak bisa. Ya. Dan masih ada tempat yang lain. Nanti insyaallah ya antum barangkali ikut kawakib di tempatnya. Kemudian waqtu zadu makathiran ba'da min wa'an wal ba fala takufuhunna an 'amalil jarri nahum mimma khati'atihim amma qalilin fabima naqdihim Dan ditambahkan ma sering. Seringkali ditambahkan ma setelah min. Jadi mimma. Atau setelah an amma. Setelah ba bima. Fala takufuhunna an amalil jar. Dan masuknya ma ini tidak menghalangi. Ya, min, an, dan ba dari jar. Dari beramal mengejarkan yang setelahnya. Ditambahkan ma setelah min, an, dan ba. Dan ma ini tidak menghalangi amalannya min, an, dan ba. Contoh, mimma khati'atihim. Di sini syaitnya mimma khati'ati, dijarkan. Karena kemasukan min. Meskipun di situ min, ya ditambahkan setelahnya ma zaidah. Ya Rabnya mimma khati'atihim. Bagaimana? Min harfu jar. Ma zaidah. Ya. Khati'at majrur bimin wa alamatu jari kasru akhirih. Fungsinya ma zaidah adalah li taukid. Untuk taukid. Hanya karena sebab kesalahan mereka sendiri. Iya. Ughriqu, mereka ditenggelamkan. Wa udkhilu nara, dan dimasukkan ke dalam nar. Kemudian amma qalilin. Amma qalilin. Di sini qalilin dijarkan oleh an, meskipun ya setelahnya ditambahkan ma zaidah. Dan dalam Al-Qur'an ta'adduban, dalam rangka beradab, kita namai dengan silah ataupun taukid. Contoh yang lain fabima, ya salam ba, fabima naqdihim. Ya, i'rabnya insyaallah zahir ya, jelas ya. Amma qalilin an harfu jar ma zaida qalilin ismun majrurun bi an. Fabima naqdihim. Ya fa harfu atfin, al ba harfu jar ma zaida. Naqdi. Ya, naqab majrur bil ba wal ha fi mahalli jar. Ya ha dhamir ha naqdihim ha adalah dhamir muttasil mabni al kasr fi mahalli jar. Mudhafun ilayhi mim alamatul jam'. Ya, cukup dulu insyaallah, nanti kita baca lanjutannya. Masih pembahasan tentang huruf-huruf jar. Ya, lumayan panjang pembahasannya. Ataupun isim-isim yang dijarkan dengan huruf-huruf jar. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan. Paham ya? Ya, subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.